kula terangaken ya. Dados kalau dalam ulumul Quran termasuk yang paling pokok itu ngerti akhiru manazala. Tujuannya untuk memastikan mana yang berstatus nasikh, mana yang berstatus napa? Mansukh. Meskipun seperti itu juga harus ada aturannya. Misalnya ada dua ayat bertentangan secara makna. Potensinya hubungannya itu mutlak muqayyad atau mujmal mubayyan atau am dan khos. Jika ditakwil itu enggak bisa, maka mau enggak mau dianggap nasa mansuh. Nah, untuk memastikan nasa mansuh itu harus mengetahui tanggal. Tanggal dulu mana. Nah, sehingga kalau diketahui ayat yang paling akhir, berarti ayat itu setidaknya berstatus tidak akan apa? Mansuh. Ketentuannya tidak akan apa? Mansuh. Tidak akan dinasa. Sehingga ulama itu punya kepedulian menanggali itu. Ini turun di Jirona, ini turun di Mekah, ini turun di Madinah. Nah, wattaku yauman turja'una filawwa itu banyak ulama yang mengatakan setelah itu Nabi itu hanya 86 hari. Apalagi secara makna sudah nampak wattaku yauman turja'una filawwa. Jadi wattaku lan wadiyo sirakabe yauman ing siji dino sing turja'una kang bakal den balekno sirakabe fihi ing dalem. Ya, itu sudah jelas mengarah ke wafatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada saja ulama yang cara berpikir tidak seperti itu. Ya niku mikire niku Allah ngutus nabi itu tentu tugas. Nah, di mana-mana tugas itu bisa berakhir kalau sudah kelar, sudah selesai. Sehingga banyak ulama dengan cara pandang seperti itu ya kira-kira al-yauma akmaltu lakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni'mati wa raditu lakum al-Islam adina. Karena cara pandang gimana? Nabi jadi rasul itu kan tugas. Di mana-mana tugas itu kalau sudah sempurna ya napa berakhir. Sehingga ayat itu dianggap isyarat napa akan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane keyakinan kula, nanti kula ketemu pangeran niku keyakinan kula, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Saya ulang lagi, enggak ada ilmu sebarokah ilmu fikih. Meskipun tasawuf ya barokah, tapi tetap jauh di atas fikih. Karena ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum itu hampir semua ulama itu memastikan itu yang dimaksud adalah tema-tema fikhiyah. Ya, tema-tema apa? Fikhiyah. Ayat sebelumnya kan khurrimat alaikumul maytatu waddamu walahmul hinzi terus wal munukhoniqotu wal mulkotu terus wal natihatu wa ma'akalasabu ila ma'adzakaitum wa ma'adubiha ala nusubi wa antas taqlasimu bil aslam. Terus dalikum fisqo. Terus al-yawma ya isal ladhina kafaru min dinikum falatakhshawhum wakhshawhum. Terus al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ini ku ketok banget. Jadi ketika Allah bilang agama ini sudah disempurnakan, ketika Allah ngendikan agama ini sudah sempurna, sebetulnya yang dikatakan Allah itu tema-tema fikih. Jadi orang sekarang itu ngawur sekali kalau mengatakan tasawuf itu di atas fikih, itu keliru sekali. Kita bisa mengikhlaskan ngamal itu setelah lolos uji fikih. Jadi misalnya, usaha sholat tak ikhlaskan untuk Allah. Status sholat itu harus benar dulu. Ada fatihahnya, ada rukuknya, ada sujudnya. Yang status sholatnya aja gak benar kok mending diikhlaskan. Diikhlas nombahin. Enggak ada. Itu kan seperti sodakoh. Sodakoh itu pakai harta. Hartanya halal. Baru disodakohkan, baru diikhlaskan. Kalau hartanya saja sudah ada halal. Atau gak ada sama sekali. Semuanya ikhlas. Itu ikhlas nombahmu. Sementing mulang ikhlas, mulang apa yuk ikhlas. Jadi kiai sementing ikhlas, ngiai apa yuk, mau diikhlaskan apanya. Jadi perangkat fikih itu jelas ya. Nah kelirunya kita, kenapa kok gak sampai konangan kalau ayat itu fikih? Ya mergo hafal Quran, ngerti-ngerti dalil al-yawma akmaltu lakum. Wiku cara ketemu wong nahwu yuk dalil kriminal. Wong al-yawma iku dorof, dorof iku deta'aluk. Ya orang-orang yang takut. Mbanjen padha ora isane. Mesthi nek ana dalil al-yawma takok imbah niku dorof. Ujug-ujug dorof kok ning ngarep ana cara nakhu coba. Bisa dorof di depan. Tidak bisa, dorof itu butuh ta'aluk. Ta'aluk itu mesti mendahului dorof. Ujug-ujug dalil kok al-yawma. Ing dalam iki dino. Ing dalam dari apa? Tapi baru kaya bodho bareng-bareng ya aman wae. Mane bodho kok niku seneng mek bodho. Ngetra itu mau seneng. Ya misalnya sampean goblok ya ono dalile subhanaka ma khalaqta hadza batila. Sesuatu yang ada pasti semuanya ada gunanya. Karena Allah ngendikan ma khalaqta hadza semua pasti ada hikmahnya. Lan kalau bingung bodho ya ra wani ngenyek, piye ono hikmah. Nah, pertanyaannya itu begini, andaikan orang itu dalil dari awal, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan kepada kalian bangkai. Terus, wal mauqudatu wal mutarad, diatu wan natihatu wa ma akala sabu'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusufi wa antastaqsimu bil aslam. Itu tentang fikih semua. Setelah fikih selesai, Allah ngendikan gini, al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum bakhshaw. Itu ayat favorit saya. Allah ngendikan al yauma ing dalem iki dina ya'isa wis dadi putus asa. Ya'isa itu fi'il madhi. Ya memang ya-nya itu ya balungan kalimah. Ya Isa ya asu. Al yauma ing dalem iki dina ya Isa putus asa. Sapa alladzina kafaru wong kafir. Min dinikum saking ngotak-ngatik agama sira kabeh. Hari ini orang kafir sudah putus asa mau membuli Islam. Karena argumentasi Islam itu sudah terang benderang. Ketika agama lain masih berdebat tentang teologi ketuhanan, Islam wis bakas hukum sing sampai ke halal haram. Jadi barat orang bangun rumah, orang lain baru bikin pondasi, Islam itu rumahnya sudah jadi. Wis bakas bonsai kawan. Wis bakas aksesoris. Halal haram makruh khilaful. Agama lain masih bakas pangeran iku sapa to? Telu apa siji? Nak telu iku sing anake sapa, sing bapake sapa jek diskusi. Islam wis bakas, KRT, KRW pokoke sudah detail. Kiai alternatif, kiai tenan, kiai debutan wis sudah lengkap wis sudah. Ketika mangane sing sitok jek bakas pokok Islam wis bakas detail. Makanya Allah begitu bangga ngendikan kitabun uhkimat. Ayatuhu tsumma fusilat. Fusilat itu ditafsir. Ibarat rumah itu sudah detail, pintu sebaiknya di mana, tempat kembang di mana, tempat WC sebaiknya di mana. Itu sudah detail. Lho wong iku nganti ngomong detail itu bukti makmur. Kowe lagi sugih anyaran. Duwe mobil wis seneng asal mobil. Gak mikir aksesoris wis gak mikir. Bensin tas solar wis ora mikir. Wong duwe mobil wis alhamdulillah. Pokoke takokane rime blong ta ora ngono to. Tapi kalau sudah mapan itu sudah rewel, sudah detail. Bakasan ismetik sama manual itu baik mana. Terus sudah detail. Nah, Islam datang itu sudah detail sampai ngendikan halal. Maka ketika agama ini disempurnakan itu maknanya adalah ahkamul halal wal haram. Makanya Allah ngendikan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Itu mesti masailul halal wal haram. Nah, sama tak cerita nih, agama lain itu tidak punya konsep tolak. Ya kalau kawin ya harus selamanya. Nah, Islam itu detail. Saking detailnya kadang ya rontok saenake. Tapi wong barokah bodho iku alhamdulillah tenan kula nu syukur. Wong sampeyan wis bodho lah ora apa-apa wis. Wong sak pinter-pinter wong cara pangeran ya tetep bodho wae. Dadi aku muni bodho kalimat madkhin ora kalimat dzambin wis pancen wis. Lah nek kula niku ngelem kiai ya biasa ngritik ya biasa wong paling hukumku ora penting sing penting hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan tak bedhei. Kawin cara Islam itu saking detail. Nak mbok rungokno ya ana ngawur. Tapi ngawur sing ilmiah. Sel aku ngawekno Hamdan ya. Uzawi juga alama amarakallahu bihi min imsakin bi ma'ruf au tasrihim bi ihsan. Jajal mbok rungokno umpama wong ora bodho, ora mantel kalimat itu. Jong kowe tak kawekno ya. Ya nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho iya kan artinya kan uzawi juga alama amarakallahu bihi. Kamu tak kawinkan sesuai perintahnya Allah, yaitu pilihannya hanya dua, min imsakim bima'ruf, nak masalahkan dia terus, au tasrihim, nak tepak ya, pegatan. Tapi nak terus ya, sing apik, nak pegatan, sing apik. Pegatan apik ya, orang bawa dunia, orang ngetak dunia harus pegatan. Coba rabi, ngetak dunia ini mertua lagi pegatan, pegatan elek. Itu coba andekan itu orang faham semua. Mesti kan, wong urung-urung kok sebatas. Tapi barokahnya rafaham, amin, amin. Berarti betapa barokahnya kebodohan ini. Kok kue nyesal lu lah opong, barokahnya ngono itu. Coba umumnya kiai kalau ngakatkan gimana itu. Seperti tadi kan, coba saya artikan. Uzawiju ngawekno ingsun ka ing siro. Alama sesuai ngatasi perkoro, amaro kang perintah ka ing siro sapa Allah. Oke tak kawekno jangan sesuai aturan sing ditanamkan Allah, sing diajarkan Allah. Yaitu min imsakim ya, yaitu ngeker kelan apik mesti nikah terus au tasrihin to megat engko nak megat ya lah tasrih biasan kira-kira nak dadi mantan sugih ya pegatan-pegatan tapi aja ngetekno donyane sik. Nah karena Quran itu ilmiah Ilmiahnya apa? Potensinya orang kawin hanya dua itu. Kalau enggak terus ya begatan. Daripada kaget di belakang, dia diomongkan dulu di depan. Loh, di mana-mana ilmiah itu kan gitu kan? Kalau kita mau pergi ke Jakarta, kita sebagai supir yang baik, pinten jam? 4 jam misalnya. Tapi kalau ada macet ya 6 jam. Tapi kalau ada kejadian di luar duga ya 3 hari. Itu ilmiah, sesuatunya di kayak militer itu loh. Alternatif A, ada alternatif B, alternatif C. Pilot ya gitu. Otomatis, kalau enggak bisa manual, kalau bisa, semuanya ada alternatif. Kawinnya gitu. Enggak ada orang pegatan segawe alternatif. Enggak ada gitu maksudnya. Wah, seneng amuk nafsiri sing salah. Resiko dadi kiai ngoten. Kulo bolak-balik di jam pamit tiyang Jogja napa tiyang Jakarta, tiyang Surabaya. Gus kulo tak nulis buku njenengan. Ya tapi tetap bukumu wong sing nafsiri kowe ora aku. Mang resiko jadi wong top. Wong do nafsiri dhewe-dhewe. Aku kadang gumun nang aku sing ngomongnya ora tau dipikiran ngono. Kok sing nafsiri pikirane ngono iku sing bulet menafsir. Tapi itu resiko. Emang apa? Jadi wong alim kok wong ayu. Wong ayu ketemu Hamdani guyu. Hamdani nafsiri seneng. Sing wong ayune iku bocah kok lucune ngono. Wong alim ya. Kula nek kadang didudono tiang-tiang. Didudono tiang-tiang. Gus ini ada buku tentang jenengannya, ada WA tentang jenengan. Lho aku sing duwe awak ora dipikiran ngono kok sing nafsiri tok ndi-ndi ku piye. Wis tangen-angen wis kok wong ayu ngono. Wong ayu senyum. Sing disenyumi nafsiri apa? Seneng. Sing ayu nganggep e lucu. Tak anggap wong latihan. Jadi wong sing nulis tentang kula sing ora bener wis anggap wong latihan urip ngono wis usah. Tapi itu memang mau ndak mau. Dulu zaman sahabat yang ngalami seperti itu. Nabi misalnya dapat wahyu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum. Orang yang iman kemudian imannya enggak tercampuri sama kedzaliman sama sekali. Karena pakai nakirah. Iman yang tanpa zalim sama sekali itulah yang aman. Ulaika lahumul amn. Sahabat punya tafsir sendiri. Karena pikiran mainstream di sahabat, zalim itu waktu syak fi wiri mahalli. Meletakkan sesuatu yang tidak pada maka mereka bilang, ayuna lam yazlim nafsa. Wah, kalau iman syaratnya gitu ya berat ya Rasulullah. Siapa sih yang enggak pernah zalim? Terus Nabi ngendikan, laisa huwa kama ta'nun. Sebagian riwayat laisa huwa kama taqulun. Oh itu tidak yang seperti kamu bayangkan. Alam tasma' qaulallahi ta'ala yaitu dawe apa Luqman Hakim la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ndak maksudnya bukan dolim batu syek fi wiri mahal ya tapi apa? Syirik. Jadi berarti maknanya gimana? Orang yang iman dan kemudian dalam iman itu tidak melakukan syirik sama sekali. Itu artinya kan sahabat punya tafsir yang beda dengan yang membawa Quran. Untung zaman itu ada Nabi diklarifikasi. Lah saiki masalahnya penulis-penulis tentang kiai ora tau klarifikasi. Luwih pinter timbang kiai ini. Bingung kan? Itu dulu zaman orang soleh semua. Zaman orang soleh semua. Mencintai perempuan itu baik. Karena maknanya cinta itu ora demenan. Saya ulang lagi, maknanya cinta itu tidak demenan. Yaitu perempuan dilihat sebagai sarana reproduksi atau sarana pendidikan. Karena kita tahu pertama kali anak-anak dapat ilmu dari siapa? Ibu. Ibu itu seorang perempuan. Jika bilang perempuan itu orang kok bayono wong wedok sing semloha sing menarik kok gak. Ya perempuan saja. Bisa ibu, bisa guru madrasah, bisa apa saja. Tapi era wong ra saleh muni kiai itu harus mencintai perempuan. Itu dianggap ajaran sesat. Deh. Karena mesti konotasinya urusan apa? Syahwat. Faham to sing kula maksud e? Seneng dunya nggih ngoten. Zaman sahabat, mu banyak sahabat sing seneng dunya. Tapi wong soleh, senenge dunya juga perangkat kebaikan. Wong syarati jihad wajah itu bi amwalikum wansikum. Sehingga wong darani seneng dunya itu ora ep. Wong perangkat kebaik. Begitu juga seneng perempuan. Dulu itu enggak ep karena bayangnya perempuan itu kalau cantik ya dinegain, kalau enggak cantik ya ibu atau guru, semuanya ini perangkat kebaikan. Tapi sekarang bilang perempuan itu konotasinya apa coba? Urusan saya. Hingga dulu itu enggak masalah misalnya Nabi ngendikan wa khubbiba ilayya min dunyakum atibbu wan nisa. Karena orang masih waras semua, jadi itu enggak melahirkan salah tafsir. Padahal Nabi jelas ngendikan ada tiga hal yang saya ditakdir dicintakan tiga hal itu. Yang dua itu atibbu wan nisa. pewangian dan perempuan. Tapi dengan makna yang apa? Positif. Karena kalau perempuan enggak dididik, coba anak kamu pertama tahu kebaikan lewat siapa? Ibu. Ibu itu perempuan apa lelaki? Perempuan. Jadi dulu makna perempuan itu enggak harus urusan. Nah, tapi kalau sekarang sama ngomong itu, orang nafsirnya kan macam-macam. Jadi ya, itu sudah, itu resiko. Yang jelas kalau minta, seminta-mintanya nafsiri Quran, hadis, nafsiri ulama, itu juga nganggu utakmu dewi. Nganggu prosedur sing dikuasai perangkat itu oleh ulama. Makanya kalau masalah Quran, sampai kanji Nabi keras, manfassara al-Quran firaihi falyataba wa makadahu minan. Orang yang menafsirkan Quran dengan otaknya sendiri, maka sama juga pesan satu tiket dan raka. Tapi kalau nafsirkan ulama salah, saya naik dewi kurang patin rokok lah. Cuma ya rontok-rontok ngawur, tapi kan gak mungkin diancam rokok, kiai kurang pangeran. Tapi ini saya cerita ya, betapa susahnya kita sebagai ulama. Karena kita harus membiasakan bahasanya ulama dulu, karena itu satu-satunya cara untuk menetapkan tradisi dulu. Dengan zaman yang sudah rubah, ya dengan zaman yang sudah. Ya tapi mau tidak mau. Saya beri contoh kecil misalnya tadi. Dulu sahabat itu biasa bahasakan tadi. Saya ini kak perempuan. Karena ya memang zinal linnasi hubbus syahawati minan. Tapi maknanya suka itu ya kalau suka dinikah ya dinikah, tidak demenan, tidak pacaran. Kalau suka perempuan dengan mana ibu ya di rumah yang baik. Kalau suka perempuan dengan mana ustadzah ya diberi hak fasilitas ngajar. Semuanya itu konotasinya positif. Seneng dunia kayak ngoten, aku seneng duit, aku itu kedunian, aku itu seneng harta. Maksudnya apa? Itu perangkat kebaikan. Aku seneng murid, aku seneng nak ngaji, aku seneng ngaji wakil. Banyak kayak dulu yang bilang gitu, aku seneng kalau ngaji itu yang ngaji banyak. Bukan urusan salam tembelek, orang urusan soanan gula akeh, tapi ingin kebaikan itu didengar orang banyak. Tapi kalau sekarang, gue dadi kiai mendingin, aku seneng santri akeh, mesti uang oleh nafsiri. Iya, bensin salam tembelek. Oke, jadi sekarang perangkat sultan itu luar biasa. Luar biasa. Dulu enggak, dulu itu ya duwahi ma'al jamaah, kalau ingin barokah ya harus rame-rame. Alaikum bil jamaah. Jadi ngaji semakin banyak semakin baik, maksudnya semakin tahu hal positif yang banyak semakin. Tapi sekarang kan muni aku laris pengajianku. Wong pikirane, wah berapa itu hasilnya kan untuk. Ruwet-ruwet soal zaman akhir ruwet. Tapi nikmati mawon mesti mati. Santai mawon. Kiye kersane. Kabeh itu kersane napa? Bon niku tentang ilmu sosial ya. Kula mengutip sedikit. Kenapa saya cerita ilmu sosial? Karena mau ndak mau. Misalnya riba. Riba itu apa coba sampean? Ayo sampean anen riba iku bunga apa kelebihan? Apa kelebihan sausik krus? Apa asal kelebihan? Kita ini apa ilmiah itu darani nabrak hukum, apa ra ilmiah gobloke ora ketulungan. Saya pernah berdebat sama Kiai Khusyuk. Kiai Khusyuk itu banyak banyak masalah kalau di bab ilmu. Dia soleh tapi di ilmu masalah. Orang Khusyuk itu banyak kan di solehnya baik, di ilmu masalah. Misalnya Hamdan diutang aku tahun 70 100 rupiah. Taman itu dapat kambing. Terus sekarang saya nyaur 100 rupiah untuk kerupuk. Nah sekarang ketika kambing harganya 2 juta, nyaur 2 juta itu riba apa enggak? Ya, kemudian kamu secara ini dia. Coba. Kalau kamu hati-hati, pokoknya anggar sak ndure nominal ya riba. Bisa 100 rupiah, saiki ya 100. Tapi kan jadi goblok. Artinya kalau disaur 100 rupiah mesti gak riba. Karuan 100 tetap 100 kan gak riba. Tapi mesti goblok. Dan perlu kamu catat, yang haram dalam Islam itu tidak riba tok. Goblok itu ya haram. Yang haram dalam Islam itu riba tok. Goblok itu juga. Wong dina'udzubillah. Ciri utama barang haram itu dina'udzubillah. Na'udzubillah minasyirki wal jahli termasuk. Jahli itu. Coba sesuatu yang harus dihilangkan di dunia termasuk apa? Bodoh. Riba harus dilawan, bodoh juga harus. Kebetulan kita akrab, enggak perlu dilawan, bahaya. Kan melawan diri sendiri. Ya saya ini, kalau bolak-balik menyelesaikan konflik nonton. Wonten kakak beradik, zaman tahun 80, ponakane sunat diutangi Pak Dini. Dulu misalnya diutang no pedet. Barang pedetnya didol, zaman itu untuk duit 3.000. Ini yang cerita orangnya. 3.000 rupiah. Tapi dulu sudah menjual pedet. Tahun 2005 barokah itu tukaran tadi. Tukaran. Ditagih kan, nah, zaman rukun kan enggak ditagih, nah, tukaran kan di. Terus kita jadi kiai iki bingung. Dari sing ngutangi kon 7 juta, mergo rego pedet 7 juta. Dari sing utang, ngurian mau 30.000, Gus. 30.000 untuk pentol, siomen. Wis pada pantan teng ngarep kula. Sing utang seneng 30.000. Sing utangi seneng 7 juta. Lah saiki bareng, ya nek ngono sawur pedet ta mrene ngono. Pedet opo, Gus? Disitok milih pedet limusin. Sing sitok mlebu pedet biasa, ngundi sik pedet biasa. Lah ya pedetku biasa iki cara ora mbok utang, wis ndek anak putu. Aduh, Pak, tahun 70 nak duwe anak putu wis. Oh, luas kok ndak. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat itu. Ora berat iki, konsultan hukum iku sampean dadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta iku sak miliar. Nak kelas kabupaten jek 5 juta. Dadi kiai gak salam templek 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa iki maring salam templek 50.000, 20.000. Takokane nek dijawab kliru swarga. Ana kula anggere dalu sing rayu pangeran Gusti wis pantese kula mlebu swarga. Wong ra melok utang kok melok mikir. Ngurwet. Nggih wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niku lapure mbek kiai. Wonten ronde ku ayu. Wis ronde ayu ning ndi menarik sunnatullah. Dirabi tiyang di masna lah, sirri. Waktu saat ronde iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jari ronde iki muni wis dipek. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya rong megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingunge iku nak merodone ayu kita tambah bingung meneh, kita rabi ta ora malah bingung meneh. Ora mboten bingung hukume, nak iku ra kowe selera-seleramu. Enggak kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak, berarti cara al-aslu adamuhu, berarti kalau mungkin tolak mungkin tidak, pilihannya tidak tolak, karena al-aslu adamut tolak, tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiha atau qaulu arbabiha, padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak, pertanyaannya wilayah tolak itu tidak milik perempuan, kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya karena yang punya wilayah tolak itu lakinya serah bisa dihubungi. Pernah bisa tak hubungi tak tanya, Kang, bojomu mesti pegat tau urung. Urung legus lumayan gue cadangan. Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung iki dadi kiye. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener ora melok ngeloni, wis jajal kampusen. Kan ora ono untungi. Salam tempel mau 20.000 iki. Lho kira ora rasane dadi kiai. Akhirnya kalau nak ketemu sing lanang tak wamon. Kau nak kepengen ram lebih neroko. Nak megat-megat nak orang-orang. Mergo Quran ni ku paling anti ku fata daruha. Kalmu Allah kau ngembano wedok ku kau gantungan. Kawin orang. Kau ku mungkin kira lebih neroko lewat gak megat. Tapi sama lebih neroko mergo mangkel no aku tak mau gimana. Aku dunga aku rapati mandi lah. Tapi nak dunga lebih neroko. Kau yang lebih neroko kita mandi om. Mangkel Allah. Ya mun kes apa gate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang jelas. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan di antara pantangan yang diajarkan apa fala tamilu kullal maili fatadzruha kal mu'allaq. Karena dia ini mau butuh cadangan ngono tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok di alternatif. Mergo si wong iki zina moh tapi kalung jatahe biologis yo moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu. Sik aku sing pusing mesti ditakoki. Ditakoki hukumnya. Lah bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mok wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning arep. Penak ndi dadi kiai hukum mek kiai dukun. Ya dukun kan mandi ra mandi muke dimes gula 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Mak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot, nak salah neraka. bener rong pulau ibu. Terus. Nane kulon sering rayu pangeran Gusti Yesus, kulon pantas sih lebu swarga. Salah kulon kata Allah, pokoknya pantas sih lebu swarga. Jadi buat tentang urusan GR, buat tentang jangan pantas sih ulama lebu swarga. Yo repot, kemana urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok, wong gladak kula yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu. Itu dulu buyut saya kata ibu tukune mok 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu lah saiki misale gladakku tak dol 700 rupiah. Ibu tuku genteng etok ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Soalnya makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tata koi pedet zaman itu gini pinten bah. Zaman itu 700 Gus atau 3000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3000 dapat emas sekian gram. Mau enggak mau. Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Dalah kula nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kula nu akhirnya takok, "Dek, iku golek referensi emas tahun 70 itu 3000 untuk pirang gram." Ternyata ya wis entuk akeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ilayomil kiamat. Makanya bank di dunia pun, buat bank maupun BI, sampai sekarang acuannya tetap harga. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat sing maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah enggak stabil, tapi nak harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah sudah damel perangkat. Akhirnya kula ya dadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas ku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nak ora anut aku ya aja takok aku. 20.000 kowe ngajak neraka. Ya, maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Lah mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Goden ya mari riba, riba itu ya mergo den. Saya ini ngutang itu orang masyarakat dok kiai, sak santri-santri jadi tukang. Nah ini BPKB ini udah pinter-pinter. Nak sekolah udah suwi ya? Apa sedih lu? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Enggak maksudnya dari satu kampung, itu sing BPKB ras sekolah pirang persen? Berapa? 0% 0% Oh, berapa itu? Ada, setelah itu berarti orang kusuk. Weling mesti itu tukang gadek. Berapa persen gak ngali? 10 ada. Dari itu ada? Tidak ada. Ada. Berapa persen? Sudah. Kalau sertifikat tanah? Akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolahnya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah? Akeh sing aman, alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiah. Ya innamar riba finnasiah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasihat. Kulon buatan sombong, kulon nganti saat ini belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai, maksudnya orang kerok ngaram no kredit, aku kok kiai. Kerobotan kan, kiai kok ditanggal. Lucu kan, orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan ditanggal, lucu kan. Nak gue kan pantas orang wedi kiai. Lucu kan? Masalah lucu, boleh lucu. Tapi ora haram, haramno sama randi mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya, nak kiai rapate alim ora apa-apa. Nak sing ki alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan enggak pati totokan hukum. Nah, ulama itu pusing tenan. Takut ada wong aneh. Wis aneh. Omene kadang ana wong di bojo nganti loro, sing lanang loro. Ini perkara ini gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak mencerai. Jadi kan dibojo. Lalu iddahnya itu iddah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali wis ana pertanyaan seperti itu. Duka Sayyidina Ali. Sayyidina Umar zaman Sugeng ya ana pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? Artinya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong. Ada informasi mencerai. Lah nek rondo ayu sing izaud sani itu kok kan ora mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rabi. Lha beda nek setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan to ora. Tapi nek wayu kan ono kabar rabi kan apa kabar dicerekan kan wis cepet kan. Kok aja bayangno. Masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi coba. Itu zaman si Dinali ya ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa? Sayyidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir ya, mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak tangeng mangkel iku anake didakok meja. Pakani kitab. Jadi ora rafa mau ngamuk ngono tok. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dhe anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep wae dhe anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau ini ditonggoy tukaran terus, tapi anaknya tetap kata. Neng ini apa deh? Alhamdulillah. Jadi tukarannya yo terus, gawe anak yo. Menunggu nanti tua yo apa kata? Ngerti-ngerti anaknya wolu. Judes kabeh, kok terlatih menunggu mak. Mengenai uang itu kudu yakin rahmati pangeran. Surau non zat sebaik Allah. Wong tukaran untuk rahmat. Lho rino tukaran bumi untuk jatah. Solaris. Urip wis pokoke karis, pokoke syukur ngene wae. Syukur. Serau sama macam-macam, pokoke urip iku syukur. Sosen seneng ning donya wis rahmati Allah wis wa rahmati wasiat. Serai iso rahmati Allah dibetus iku warga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso wa rahmati wasiat. Sing ora iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi ya untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulane kula termasuk kiai yang gak setuju ana kawin dinasehati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah ya mesti Allah tetap rahmate kuwi jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Ya nyatane yo, coba kalau kita memenuhi standar fikih iku wis pegatan kabeh. Bojo ora iso nafakoi oleh di fashun nikah. Mbok bojomu kok cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di wis ruwet-ruwet. Oleh sik eling dawuh Mbah Mun. Maji fikih. Nak sugih wajib nafakoi telung wut mbira. Nak sedengan rong wut. Nak melarat sak wut kuwi ana urutane. Nak ora iso nafakoi sakmene boleh fasun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngintikan ini. Iku apa-apa kawin apa-apa dagangan. Mergo kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih aneh. Jika dalam satu hari dua hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zahud, utange suami kan gitu. Satu bulan bojomu utang tangga ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zahud ta zauja? Zahud. Tapi dhewe Mbah, untunge wong Indonesia ora ono di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian anak sing lanang wis keto ustaz, malah sopan ngepot di guru mubal, di bojo mubal lek wis sopan. Kemudian anak bojone khatib wis sopan wis kan apa kok. Kemudian hafid wis sopan. hafid, khotib, mubalek, ustad itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafakohi. Yo nggak ngerti. Lalu kita kok ustad sini ngarep ya. Jadi barokah status ustad itu mertua ya semua. Gak kodak nafakohi lah ya. Semua. Pemenang iso nyuwuk sidik-sidik. Oh, semua nang sidik-sidik. Alhamdulillah yang imami tahlil. Semua nang. Sumpenan. Mesti ku anggap ae wa rahmati wasiat kelas. Rahmate Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Ya cara mbangun fikih ora setuju. Lha apa mau? Mah apa pe dagang. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000. Terus ustaz teko khutbah, utangem. Tapi enggak itu enggak terjadi. Sing wedok malah kerja dhewe, sing kiai ini dimotivasi, "Pak, kok kiai sentuk?" Langsung kerja aku, Pak. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Santrine yang akhir ketemu kancane, "Alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok, alhamdulillah." Piye melanggar hukumnya pangeran, alhamdulillah. Ya, aturane ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tapi piye ku sing mlaku? Mbok dhisik wali songo le ndonga mbok piye iso fikih Indonesia rubah kabeh. Songko tajibu ala zauji nafakotu zaujati. Fikih Indonesia gak wali zaujati nafakotu zauji. Jadi fikih rubah. Berhak bagi zaujah menafakoi zaujiha. Jadi kan fikih kan tajibu ala rojuli atau ala zauji nafakotu zaujati. Tapi Indonesia gak. Pokoknya di sini ada dinggu. Mustatir nanti apa-apa. Ya wis akhirnya. Mulane dhewe mbah, apa omah-omah apa dagang gitu. Perkarane tadi nak istri itu utang, terus hukum minangka utangi. Insyaallah. Dhewe nak utang alpat tak tuntas. Maksudnya utang sing go harian, utange alpat Fortuner ya gak kuat ya. Pemene kartu kredit terus. Ya dadi Allah niku mun nyindir kula jenengan. Dadi ayat sing paling panjang ning Quran iku ayat den. Mereka anggar uang diutang mesti ruwet urusannya. Kau tahu ngapa lah Quran pusing-sepusing ayat den? Sak lempir ya? Sak halaman ya? Sak raya, betul gitu? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim samman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Terus wala ya'fa katibun ay yaktuba kama 'allamahu wa fal yaktub wal yumlilil ladzi 'alil haqqi wal yattaqillaha rabbahu wala yakhus minu syai'an. Terus fa in kana ladzi 'alil haqqi safihan aw dha'ifan aw la yastati yumlilahu wa fal yumlil ladzi 'alil haqqi. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter. Jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung nang donya. Yang kadang profesor doktor iku kerja ning pabrik. Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasane ora iso ngaji. Akeh to ron. Mereka memang ngerti apa igus, itu fenomena apa? Ya fenomena warahmati, wasiat. Akhirnya orang bodoh bisa memimpin orang pinter. Yang sama comuin, mulang di yayasan. Mau anak buah. Ketuaan ya tahu nggak? Mimpin yang bisa ngarep direktur. Yang sama comuin, ustadz, ayo maju ke depan. Aduh, patah ada uang. Aduh, amit-amit tenang. Peneliti ngono, dokter, profesor ya, ning pabrik. Coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngono iku rata sekolah sing ngaten. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Wis pengiran wis donya wis. Mas wis iman nek sebab pengiran wis kabeh kersane pengiran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pengiran wis ora usah. Mana sampai wong alim di sini untuk beli sihir. Sihir aku rontok kacau, tapi aku lapal sihir. Mereka yang mangkel, aku beli sihir aku mangkel. Ya mangkel kan, karena sihir aku bully manusia, tapi ya kan. Hadalladhi khayyarul anama qatibatan was hadalladhi khayyarul anama qatibatan wasayyarul alim wazindika. Ini awalnya gini. Kam akilin akilin ayat madzhabu. Ada yang ditulis kam kam alimin alimin. Tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin akilin ayat madzhabu. Kam jahilin jahilin talqahumar zuko. Hadal ladhi khayyarol ana maqatibatan wa sayyarol alimal nikhri rozintiko. Mulan aku baik syair kira setuju sing bet separuh terakhir. Pondok kacau. Kam akilin ayat mazhabu, banyak pakar ekonomi. Tapi akhirnya saking bingungnya, mazhab ekonominya itu akhirnya ra pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa? Delok retail. Wah, kayaknya prospek bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana ora sida kerja? Mikir no, kalau Kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh, perizinannya susah, enggak sida meneh. Sementara wong bodoh pe kerja-kerja wae. Ngerti-ngerti su? Juga. Mulane kam akilin ayat madzhabu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter, berapa pinter, itu mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah, kalau orang Kudus, kiai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori, akhirnya belum melangkah kiai. Ono sing apal tahlil penting muka mlaku. Tahlil iki bar tahlil untuk berkat sesuk ono mati is berkat meneh bariku ono wong kawin. Berkat meneh. Ngerti-ngerti ya dadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarung ya adol. Ngerti-ngerti sing bodho gak. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarung prospek, bareng mikir. Tapi kan orang beli sarung itu setahun dua kali. Akhirnya rasidho. Itu jenis kam akilin ayat madzhaibu kam jahilin talqahu marzuqo. Terus hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal sampean profesor doktor tata negara. Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pangeran sing ngersakno kabeh apa sih? Ya semua ada pengiran, tapi aku rido, aku kersani pengiran apa-apa. Jadi nak takut hukum tata negara, ya takut. Gimana pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab untuk kongkong atasan ini. Ini ada bantah, jenengan yang presidennya, malah dipecat, malah repot. Kayak aku ketua yayasan, menangan tuh. Pak, golek no takbir, sing ngoleh no santri ditarik duwe. Semua ngalim golek takbir. Sing ketua yayasan santai wae. Terus ketemu pak takbir, nasib suku pangeran wis gak iso dilawan. Ayo jeneng hadzal ladzi hayyaral ana maqa tibatan. Ini yang membingungkan manusia. Banyak loh direktur ekonomi yang orangnya sekolahnya di insinyur, tapi kebalikannya yang nangani perhutanan kadang sing ahli itu yang dulu sekolahnya itu filsafat. Ora ono hubungane. Nah, yang bet terakhir itu yang kamu harus gak percaya itu bahaya kalau kamu percaya. Wasayyaral aliman nifriro Zindiko, fenomena itu menjadikan banyak orang pinter yang menjadi kafir zindiko. Nah, itu yang saya kurang setuju, karena mosok segitunya itu kan selama ini kita tahu begitu ya mengguyu-guyuk doktir misalnya. Ya misalnya ada orang alim, semoga mu'in dipimpin ketua yayasan sing raiso nga haji. Kita jadi kafir zindiko apa mau menamuni takdir? Nasib ya beritahu. Artinya bet yang terakhir itu kita enggak ikut itu lah. Masa sampai segitunya apa? Wasayarol aliman nikhriro zindik. Fenomena itu menjadikan wong sing alim tahkik jadi kafir apa? Selama ini kan enggak sampai segitu. Enggak sampai lah. Mau geremang-geremang apa? Nasib. Gelar apa kang dokter? Kerja apa di pabrik itu? Pangkat apa? Biasa anak buah. Nah ketuanya apa? Rata sekolah. Itu kira-kira jadi kafir zintik apa mau menibiri dan nasib? Nasib, alhamdulillah lah. Supaya serau sangat nanti. Lunggu, memang seperti itu. Kalau ini kecelok wong alim, kadang ibu tunggu ini. Saya itu pernah haji plus. Ya model bodoh. Orang bodoh, ngenyak uang. Bodoh. Wah, haji itu di kursus sampai mutawif yang potongannya itu mau cotak kribar aja. Itu orang yang detail batin. Sembrono ya. Sudah so gede dengan kayak gue. Ini mau kitab sak foto-foto diterang nong. Mata nong. Apa dalilnya kalau bisa romyul jimar kok belas jawal? Kan dek nengu karena rapati ngalim, jadi standar wae. Agar romyul jimar yo badas. Wes yo SOP standar operasional. Lah sing kelompok sing ngalim wong telu. Akhirnya cocokan bae kula. Sing waras ngalas, mbarno sak uni-unine. Yang jelas malaikat do tersinggung, wong alim sih diomongi ngono panjang. Ruwet ya karuan. Dijak nafar awal moh-moh tenan. Padahal negara inginnya kita nafar awal karena shiftnya kloter itu harus sudah cabut dari Mina. Dia enggak mau. Yes. Ya biyes. Melok bodho akhirnya. Gusti, hari-hari ini kula ikhlasna dadi wong bodho timbang geger. Timbang apa? Kita ini kan sinau kitab nganti sak boto-boto sampai roh carane mbalang jumroh iku nak sapike watu sangka Muzdalifah. Kita ini sebagai wong alim kan tahu-tahu tanya, apakah semua batu sah apa enggak? Terus sampean asal batu apa syaratnya harus dari Muzdalifah? Lalu kalau batu bekas yang dipakai kemudian bekasnya boleh enggak dipakai? Kene pikirane wis tok kono, kono SOP wae. Blunder apa? Opre. Kan ribet. Ngadepi wong bodho werit. Kono posisi ketua, ketua regu. Lah aku ya mau mikir, padha ngetokno ngalim malah dikongkon mimpin malah repot. Wis bayar kon mimpin, wis momo. Nah, akhirnya bodho. Tapi jenenge wong alim kan ya tersiksa. Tersiksa loh kan, jadi wong alim terus dijak bodoh, tersiksa. Ya wiridane mau tekdir, tekdir. Tekdir, tekdir. Tapi wong alim tetap harus ada, karena orang alim ini yang punya sekian perangkat. Apa, punya sekian perangkat. Lalu gak ada kitab, karangan Sayyid Muhammad, tentang Anas, apa, Malik bin Anas. Malik bin Anas. Imam Malik itu wong alim lugu. Iku ana wong kepengin ngetokno Imam Malik ku kalah di depan umum. Akhirnya disewakno jenenge Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani utawa Abi Yusuf. Itu ahli usul fikih wong Abu Hanifah, diane Abu Hanifah. Sampe tak critani cerita-cerita wong alim. Imam Malik iku wong lugu. Wong lugu iku wis pokoke nek ora penting gak kersa mendika. Mane Imam Malik ku keramat mergo lugu. Mane sampean lugu ora tak anggap bodho, tak anggape niru Imam Malik. Abu Hanifah itu didik muridnya itu luar biasa. Nak ono cah cerdas itu dibiayai. Di pondok no. Kowe boleh boyong nak bisa ngalah nak. Jadi Abu Hanifah itu rano ulama ikhlas ke Abu Hanifah. Dia ini bangga nak di kalah no muridnya. Ibu dino debat. Nak muridnya rong ngalah no rong diboyong. Nak bisa ngalah dia ini diboyong semua nang dia. Orang ono ikhlas ke Abu Hanifah. Jadi dia ini uang paling ikhlas nih bab. Dilawan muridnya itu seneng. Mulanya gede ini betina, ya tahu debat tapi Imam Malik. Imam Malik juga kuat tidak debat tapi Abu Hanifah. Kuwajo cara berpikir Abu Hanifah, aku kuwajo. Lalu kau rakaco ya, sama tak kayak contoh. Misalnya kita tingkat, rumah noy. Kue ceblok ikan wong wakeh. Mesti nak onong ceblok itu kan kena salah satu. Ini misalnya ada orang jatuh dari atas, mesti kena salah satu enggak? Kena. Nak sing ceblok gendut, berbobot biro, gendut gini biro. Satu sih seloroh ya. Gak sak Hamdan iki seloroh, Hamdan iki seloroh. Hamdan iki jeblok ning tengah-tengah Kang. Pertanyaannya, Hamdan itu wajib lengser ke pinggirnya apa harus tetap di situ? Terus sampean gak jawab aja latihan ngalim ya. Harus pindah, pindah ya tetap kena orang lain atau tetap di situ? Pindah tetap di situ. Kalau tetap di situ karena beban berat tubuh, beban berat dosa barang yang mari abot itu. Iku kan, saya ingin ini, orang nahan berat 2 menit sama 5 menit efek di kesehatannya parah mana? Parah 5 menit. Oke, orang tahu jadi orang alim, karena diwarahi rara. Itu ada di usul fikih, di lubul usul pertanyaan itu. Ketika orang kena beban kamu 2 menit, kalau kamu tidak pindah, kamu menjadi 5 menit. Sebaiknya pindah apa enggak? Pindah. Ya, kamu mau cari orang lah. Ya. Serepet, sama amatir. Pindah kan? Kalau pindah pertanyaannya, ketika kamu ceblok, itu kan tidak ikhtiar kamu. Sehingga kamu tidak kena dosa. Wong ngerti-ngerti, ceblok. Tapi kalau ke pindah, itu ikhtiar kamu. Sesuatu yang anugerah ceblok ora ikhtiar, itu kan relatif dimaklumi Allah, wong ora ikhtiar. Daripada aku ikhtiar, aku nginjek arif, misalnya aku ngelihat. Apa itu? Artinya gini, nak sing mbok pindahi iku gak ikhlas. Kowe ya kena keteratapan dosa, wong iku wis ikhtiar. Nak sing pertama kan gremeng ra gremeng wong takdir. Ayo, okay. Milih pindah to ora? Nak pertanyaannya seperti itu. Milih boten pindah. Lha iku debat Abu Hanifah mbek Imam Malik. Sesuk ngamuk Imam Malik, agama ora ngarep repot ngono. Ngono kok mbok bakas. Lha saking pinteri Abu Hanifah iku koyo aku ngene lho. Kayak aku mek sampean. Aku ya rodok Hanafi, rodok tapi ora. Dibang rodok sarap atau rodok Hanafi. Kayak aku mulang kiai, Hamdani kan kiai, Kang Ali kan kiai. Apik mulang to ora? Cara aku apik ora pertama. Mergo perkarane wong kiai kok diulang kan terus kok manuk ketulup kan gak ngregani. Kiai Salim keceluk kiai akeh sing nyucup terus mantuk-mantuk ning ngarepku kan camah. Camah harga diri to mosok dihormati wong jebule ning ngarepe Gus Pak terus koyo manuk ketulup. Kan iso akeh. Nah, di bab iku mulang ora pati apik mulang kiai mergo meruntuhkan harga diri ya harkat dan martabat. Nek cara bahasa DPR marwah. Tapi nek ora diulang kiai-kiai latihan ini, kula bener pakas kiai yo, kiai-kiai latihan ini. Kaya ngene-ngene kan latihan kabeh ini. Iku yo goblok tenan wong pancen. Wong pancen mondok, bener mondok. Muni santrine buyut-buyut kula kabeh ini. Ki milih ndi? Milih mulang to ora? Nak mulang dadekno kiai kaya manuk ketulem. Kiai-kiai ngene iki lho ora kiai ora bakas kiai. Tapi nak ora diulang. Ya bodho tenan. Ki milih ndi? Nah, fikih itu selalu begitu. Mulane misalnya gini, contoh paling gampang. Salat itu sing apik saf awal. Oke, kita sepakat. Tapi misalnya sak mbah mun, sak mbah sahal, sak mbah turekhan, sak mbah arwani saf awal. Sing khutbah pas muridé. Iku ora kesemper ra wis apik. Mung kula nate di kanca jeneng Kang Kusnan niku khutbah. Kanca kula. Lalah mbah mun derek salat teng mriku. Lah saf awal. Berloro yakin. Wong khotib ana munggah bareng. Mosok khotib Amit bareng. Ayo pusing. Bareng baru mudik ini rodok dulur bareng loro telung dina akhirnya sowan Mbah Mun. Ampun balir malih, Kak. Nak Jumatan ampun tung priku. Wong dene rodok dulur. Semenjak peristiwa iku niku kanca kula. Kula mboten nate Jumatan kok ngarep. Teng terutama teng daerah sing wong ngerti nek kula wong alim. Tapi kan gak mungkin gawe hukum ini. Kesunatan sof-sof awal, kecuali wong alim, kesunatan kok nguri. Kan yo diambok wong akeh, fikih kok ngono iku fikih opo kan. Tapi kita nek gak ngono yo sak akeh. Kowe sebayangno misale Kang Ali khutbah terus sing makmum aku. Nang arep ana sof awal ana to. Lho nek salat biasa kan gak ketok nek salat. Khutbah kan ngandani bareng. Setika dene kiai itu. Khotbah ono ngandane bareng. Dajal kowe misale sing makmume kuwi misale Mbah Mun, wong alim-alim misale Mbah Arwani, Mbah Turekhan. Zaman akhir wakeh dunyo wis rusak. Akeh zaman wong wis ora seneng ngaji, nak ngaji ra tenanan. Iki kiai-kiai sing roh kowe ngajine ra tenanan. Iki kan kiai-kiai sing roh goblokmu. Siapa yang ngomong ngobrol saja. Tapi kan kita orang mungkin ngarang fikih kesunatan kiai nak jumatan gok. Guril sama uang akeh hukum apa. Nah jadi, nah Abu Hanifah itu orang yang tertarik bakas muni. Imam Malik gak seneng. Standar Imam Malik. Standar artinya ya wes semua bakas muni itu semua. Abu Hanifah sempurna. Senam otak itu sempurna. Mane Hanafi wis paling rileks wis wis. You know, Imam Syafi'i njen wis parah. Terus kula jimpen ketemu Imam Syafi'i ku wis ribet tenan. Ribet. Ya bener ribet ya tak contohno kira Imam Syafi'i niki Ka'bah ya, tak contohno ngadeg. Ketok kan kula. Niki kan Ka'bah. Terus kula teng Multazam wis bar niat tawaf. Rungokno, awas kena keliru. Apa menak salah tafsir kok tulis yo malah dosane. Wong ngaji rapati paham terus mbok tulis. Oh, bocah mati ra mati. Iki Ka'bah. Syaratnya tawaf dari Imam Syafi'i piye? Jailan al-baita an yasari ya. Sak apal to ra ketok biru, Bu? Jailan al-baita posisi Ka'bah harus di kiri. Wes kita tawaf kok kene kan iki Hajar Aswad kok kene. Wes tau kaji kan? Kowe rung tau. Sembrono iki. Kang Ali tau kaji lho. Tahun berapa? Wah. 2010 semaju. Ya. Hajar Aswad wis setar kan? Buareng tok Multazam, tok Ka'bah lho. Pokoke tok pintu Ka'bah to apa. Itu kaji. Ya semoga-moga kaji musah. Ora usah ora apa-apa baleni. Nah, wong kan madhep rene. Ketika madhep rene itu tidak terhitung bagian dari tawaf. Karena pas madhep Ka'bah adalah posisi yang tidak sah dari aturan tawaf. posisi pas itu enggak sah. Bukan enggak sah tawafnya, dongane sah, tapi posisi itu tidak sah sebagai tawaf. Sehingga kalau dia langsung terus, ada setengah meter, tubuhnya berang senti. 60 senti yang kamu enggak kamu nawafi Ka'bah, karena pas itu Ka'bah tidak sisi kiri. Sampai seangil itu. Paham? Ya, tak terang dong, amatir, serepot. Ya kan ini kan? Kan tawafan ini? Ya kan? Kan aturan sah kan harus jailan al-baita, ya jadi harus gini terus. Suatu saat aku iling utangku terus madep rene. Ya kan? Nah posisi seperti ini kan posisi yang untuk tawaf itu tidak sah. Karena tidak menjadikan Ka'bah di sisi kiri. Maka untuk mesti sah itu kamu harus begini, seret, begini lagi. Tiba mundur, bora kalau gini kan otomatis. Ini kan mesti mundur ya, betul. Nah, tapi normalnya uang bareng ini langsung rene kan. Nah itu masalah cara mazhab Syafi'i, karena ada 60 cm yang Ka'bah tidak di sisi kiri. Ayo milih Syafi'i atau Hanafi. Ayo jajal. Ayo Syafi'i atau Hanafi. Syafi'i. Lah pas intikal kowe paham nek ono mazhab. Enak we. Jadi sampai sebegitunya Imam Syafi'i, karena aturannya jailan al-baita. Makanya mungkin kan diterangno, nak kowe ngalami ngono kudu ini toh agak balik. Oh, kamu gampang jadi ulama. Enak jadi wong bodoh ketemu pangeran. Piye kok tawafmu ngono? Lah mboten nate ngertos. Yes, wong. Wes, mesti pangeran mek wong bodoh akeh maklume. Angel kandhanane angel. Seruwet itu, jadi Imam Syafi'i itu ulama paling konsisten. Terus beliau menyarankan jangan dekat-dekat Ka'bah, karena takutnya nginjek sadarwan atau pondasi Ka'bah. Karena kalau sekali nginjek pondasi Ka'bah, kowe jenenge gak ngubungi Ka'bah, tapi idak-idak Ka'bah. Jenenge muteri Ka'bah ya semuanya kamu puteri. Lah nek kowe ning dhuwur jenenge idak-idak. Nek kula nak tawaf ndelok wong-wong bar ndonga langsung mlaku, Gusti, jenengan sepurane sing ageng. Mungkin Imam Syafi'i marah, tapi pangeran aku yakin apian. Mulane kula sering ndonga, ya Allah. Umat Kanjeng Nabi ini macam-macam, sing bodoh partai mayoritas. Mumpun niku jenengan sepuro mawon ruwet. Kita bisa apa coba kita sebagai ulama? Karena orang itu mesti spontan kan berbegini. Kira-kira spontannya orang kan langsung. Berarti ada sisi di mana tawafnya dia enggak memenuhi syarat karena tidak menjadikan al-baita an yasari ja'ilan al-baita. Tapi aku yakin muga-muga pangeran nyepuro. Wis ngono tok. Ora kok yakin rasa atau sah gak sih? Aku yakin pangeranmu nyepuro. Enak tuh kita. Lah anak kula kan kecelok wong alim, luwih ruwet. Cara pangeran takok, "Lah mu enem mbok takok ndi?" Nak kowe kan enak, mu en opo Gusti? Aduh. Pojoke ora roh. Apa meneh nak kajimu adol Tegal, adol Sawah, tambah sah. Mosok kaji dramatis gak sah. Yo sak akhiro iki yo kajine. Srep. Lan kula niku pun sering dikandani Mbah Munis. Wong iku wis ndongakno. Lan aku seneng model Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi iku wis pikirane mbek umate ndongakno. Kok nak memenuhi syarat dan rukun wis seruwet. Tapi aku setuju Imam Syafi'i itu ilmu. Memang yang jenenge tawaf itu ya ja'ilan al-baita an yasari. Ka'bah harus selalu di sisi kiri. Tapi masalahnya ada posisi di mana Ka'bah di depan kita. Kowe nak kepin ikhtiyat iki sing urung-urung kaji sing wis kaji wis kadung ya wis. Wis ora usah nyesal wis. Kok tak golekno madhab. Nak ra ono tak golek-golekno. Nak terpaksa ra ono tak rayakno pangeran wis kowe. Wong pangeran apian wae no. Donga aku ra mandi tak golekno Habib ta wali sing mandi. Kulo sering ketemu Habib alim tak jaluk itu, tapi mboten kakiku. Dek dungakno mati Nabi, koyo bahaya jenengan ya dungakno. Mereka nak umpama ibadah kok sesuai syarat dan rukun tuntas gitu. Ora tuntas piye? Wadang wong saking senenge Ka'bah iku nyemekeli kiswah, dal kiswahe menyaan. Apa itu hukum nganggo dam seneng Ka'bah kok ora oleh. Kulo nanti ngandani, "Pak, nak tawaf men parek-parek Ka'bah, lus pundi wong tawaf kok ora oleh parek Ka'bah?" Piye malah? Ribet tok. Nyekel. Wangi, aduh ribet. Ora oleh nyekel. Wong ora oleh nyekel Ka'bah iku kiai opo? Aduh. Ribet. Mun bahas karep-karepmu. Lha sampean kan eling kan aturan tuh apa, Pak? Ja'ilan al-baita an yasari. Orang itu menjadikan bait di sisi kiri. Tapi biasanya ketika di multazam kan berdoa. Tapi aku terus mulane awas kena mbok tulis ning WA terus cara Gus Pak ngono ku rasa. Jeng muni ngono iku sapa? Cara iku nuruti madhab. Garis dengan aturan ja'ilan al-baita an yasari kan itu masalah. Masalah cara madhab. Tapi ini sawah cara Allah muga-muga ra masalah. Aja muni ra masalah ra ngukumi Allah. Muga-muga jenenge donga. Apa menen nek pas donga ngene ya Allah, terimalah haji saya. Malaikat sing akhire kebingungan. Ditampa iku salah prosedur. Ora ditampa donga ning nggon mustajab piye jajal. Ayo jajal. Cara kowe dadi malaikat ayo. Ayo milih ndi? Ayo milih ndi? Ditompo iku nyalai prosedur, ditolak dekne donga ning nggon mustajab. Melandi kaya dadi mangke. Kowe melandi ta? Oh, cara Jawa kabeh. Ya niki badhe niki ngaji mun libur, Kang. Kula ape uslah ngurusi kowe terus ruwet. Mboten jan adat kula, pokoke nek rejeb nang libur, mengke rejeb ruwah poso kula libur, mengke Sawal diumumna mengke ngantosi pengumane Kang Ali. Ini maklar-maklar niki mengke sing umum. Mboten napa-napa maklar sae. Bahasa Arabe maklaru fuduli, apa? Dadi baek ana mustari. Lah wong ra baek ra mustari apa? Fuduli. Wa baeul fuduli la yasihhu. Baek fuduli ora sah. Tapi atok ngono Kang, biasa. Justru bagus, gak itimat be amalu bagus, ben itimat ambek fadole Allah Subhanahu wa taala. Ya rumono tenan, dadi ngaji ku mbek wong alim. Senajan to wong alim ku ya manusa, tapi relatif jujur karena bacanya banyak. Sehingga referensinya, saya itu baca Hanafi itu banyak sekali. Sayyid Muhammad itu mazhabnya Maliki, tapi beliau sering cerita mazhab Hanafi. Karena itu satu-satunya cara untuk mentausiah meluaskan pandang. Dan itu menguntungkan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi karena cara Abu Hanifah ngene ku ora apa-apa ngene ya kecelok muter kak sak mono wae sebabe dikek gampang wis kok ribet to sementing ora ijak-ijak Ka'bah menek-menek sak sementing muter wis dikek gampang iki pokoknya ngono wis awake ngaku matepe Imam Syafi'i terus Imam Syafi'i lho kena iso niat cara madhab Syafi'i tak kei dhuwit kudu bareng no takyin, ya bareng no niate sholat iku apa, fardu taurane kudu dijelasno. Aja sedurunge A, mergo sedarane niat iku kudu sik muktarunan. Kudu sause A, kudu bar sedurunge ro. Ya qasdul fardiyah kudu iso ta rek. Mulane wong waswas Syafi'i kan gara-gara itu. Akhirnya sampai di soal wong tasawuf. Iku niat eling pangeran ta eling niat. Lu nate ditakoki wong tasawuf ngono, ya rada kurang ajar wong iku. Barang tak terang novoke ngono. Lalu kalau sholat itu Pak Ba, wong intelek-intelek itu ingat Allah apa ingat niat? Kan Allahu Akbar. Cara mazhab Syafi'i kok eling apa? Lho nak kowe eling sholat kan ndak kok cara mazhab Syafi'i di Allahu Akbar itu kamu harus menentukan duhurnya iya, asarnya iya, statusnya sholat. Nah kita kan usolli fardhu dzuhur itu kan baru sebelumnya yang dikatakan niat kan harus mulai A itu. Iso atau lagi meraktek? Gak iso. Paling was-was nyampaini wong itu. Allahu Akbar gak jauh. Ribet. Mana gue nanti di tegur tiang. Ini kisah nyata. Bapak, wajah aja. Ono apa aja? Jogus dur presiden. Jadi di sini ono aliran tertentu atau madzhab tertentu. Iku wong NU nak ujian ra lulus. Mergo takoki, bagaimana niat zuhur? Mbek wong NU dijawab sholli fardhu zuhri arf gak sah. Dicorek, diik niat ada di hati. Bareng Gus Dur kuwasa. Ini jare wong iku tapi muga-muga bodoni wong iku. Bareng Gus Dur kuwasa. Apa niat sholat zuhur? Kono jawab niat ada di hati. Diik sing bener sholli fardhu. Cerita ini kocok lo, pegawai kemenang. Gimana Pak Abah, agama kok jadi begini? Warga saya ngetes, saya mangkel, tahu dites gak lulus. Suatu saat dia jabat. Pertanyaan itu diulang. Ayo kita jawab. Bagaimana niat duhur? Jawab. Salih. Tapi kalau mereka jawab, niat ada di hati. Nah sebetulnya kita sebagai wong alim kita lho, aku tok kuwi lah sak wong alim kabeh. Kita sebagai wong alim kan yo ngerti. Wayusannu atalafuhu bin niyat. Tapi nak niat tetep fil qalbi. Akhirnya pak sing pegawe kemenak ku tak omong. Mulane nak ngaji mbek wong alim masih cara en. Oh jenenge niat tuh yo fil qalbi. Usolli yo jadi talafut bin niyat. Tapi kita kan kita lah ku melok goblok. Usolli fardhu dhuhur ni ataupun niat dhuhur aja ni yo ora. Niat tuh tetep fil qalbi. Lah nglafadzna ku jenenge wayusannu talafut bin niyat. Berarti pas muni usul itu niat atau talafut biniat? Talafut biniat. Tapi yang ngalim detail ini itu apa zaman akhir? Mungkin orang yang tak kandang ini. Tapi yang penting secara politik mau. Bagaimana niatnya sholat duhur? Usul li fardu duhri adibeng. Yang benar niat ada? Suatu saat yang sitok kuasa. Bagaimana sholat duhur? Niat ada di hati. Peng. Yang benar? Sholat li fardu. Ya Allah, Indonesia, Indonesia, ono-ono. Ngono hukum rubah-rubah. Terus ya ngono, gimana hukumnya kunut? Jawab ya, cuma. Mana sih tahu hukumnya dia? Ya karena sing kuasa sapa kowe. Repot. Pun kula terusna. Mun terus, ma'rifatu sababin nuzul. Utahe iki bab nerangno ngerteni asbabin nuzul. Betul, kalau militer kurang-kurang menit 27. Nah, cara gue jawabnya kan tolong puluh menit ini gak boh 27. Detail, tak mereka urusan jam. Jazal takut hukum. Ma'rifatu sababin nuzuli, ehadihi ma'rifatu sababin nuzuli. Asbabu te sabab wae sabab ma perkara nazala kang tumurun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi karena are sebab. Ana sing maca nuzila kang tinurun apa Al-Qur'an Qur'an li ajlihi karena are sebab. Pokoknya kalau pesan teng jenengan ya, nak maca Quran, syukur-syukur maknani ku anut Quran. Maksudnya nak anut Quran ya tengi. Sampaian maca nazala dirujuk nani Allah di angsal, nazala di angsal. Ke Quran itu ada tiga istilah yang resmi ada di Quran ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, berarti anzala. Ada istilah tanzil. Wabil haqqi anzalnahu, wabil haqqi nazal. Berarti yang pakai sulasi mujarrad juga dipakai Allah. Wabil haqqi nazal. Ya. Wa apa wa qur'a sebut ibu sebut ibu wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal sebagian disebut wa nazalnahu tanzila. Jadi pernah tiga pakai istilah sulasi mujarrad nazala dipakai anzala dipakai tanzil. Makanya terus kalau kita ada istilah malam nuzulul Quran, apa yang benar itu malam tanzilul Quran, apa yang benar itu malam inzalul Quran, ini wong kurang penggawean. Mergo inzal itu yang bahasanya cah-cah itu maknanya wis ngono. Jadi akhirnya kiai-kiai itu milih nuzulul Quran. Mergo kiai aslinya itu sah. Lu sah toh. Wabil haqqi anzalna. Nah anzalna mas dari apa? Mas dari apa? Inzal. Ya, maksud mas dari mana mikir. Cok. Tapi nak diomong inzal kan? Saru. Nah yang mulanya kiai coba pinter. Malam. Tanzilul Quran. Tak jadi ya sah malam tanzilul Quran. Tapi teki wong Jawa ya mas. Wis kadung salah. Bahasa Arab itu ya kudu di Nusantara no. Mereka ya repot, jadi mereka repot. Tugale kok ngene. Kalau nu kadang ya mangkel wek kita fikih. Tapi mangkel apik. Sing darane mufti wis sebut. Menusa kan. Jajal kowe sekarang kali-kali pidato ngene. Allah telah berfatwa. Kira-kira darane goblok to. Goblok. Padahal itu benar. Ya yastaftu nakaya qulillahu yuftikum fil kalalah. Ayo jajal, makna ini. Allahu ta'allahu yufti, itu paring fatwa. Jajal kayak misalnya dari kayak pidato. Allah telah menfatwakan. Kira-kira dianggap goblok atau alim. Oh goblok mesti. Fatwa itu kanggu mu'i, kanggu ulama. Nah Allah itu gak fatwa. Padahal ada ayat. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Coba, afta yufti, ifta. Lan aku akhirnya malah goblok kan daripada resiko. Lo dereng nate muni Allah memberi fatwa begini urung tahu. Padahal aku ngerti asli ini ngunik oleh. Daripada darani goblok. Nah goblok tenan ra apa-apa, Kang. Ngene wis asli iki. Eleng-eleng ya. Jadi sebetulnya ngene kula zaman ngaji teng sarang niku Mbah Mun guru-guru Mbah Mun sedanten putra-putrane nak maca iku wa nazala qauluhu ta'ala. Kadang diwaca wa nuzila qauluhu ta'ala. Tiga-tiganya dipakai. Nama wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Terus mufassir sing dadi geger. Muga mufassir iku dadi pikiran na anzala iku jumlatan wahidah minallahit mafud ila samait dunya. Nak tanzil iku cicilan songko samait dunya diturunno sesuai hasabil waqa'a, sesuai kejadian. Nah sing sesuai kejadian iki jenenge diarani sababin nuzul. Paham ya? Mulane angger sababin nuzul iku mestine tanzil. Napa? Nanti sakjane iku ya sing bener iku malam tanzilul Quran. Mergo utawa kemungkinan bener malah malam inzalul Quran. Mergo kok Allah mahfud ila samait. Ya, tapi daripada salah paham. Ya apa? Ya nuzulul Quran. Mulane sing Jawa wis alim-alim tenan. Dadi milih sana kesodok sini mulai tengah-tengah napa malam. Sajane lugat resminya ya tiga tadi napa? Anzala, nazala, nazala. Yo nak tanzil yo karuan kathah lho, misale sing terkenal ning surat apa? Surat ya. Wa innahu latanzilu. Pokoke surat iku lah wa innahu latanzilu. Sak gak sing wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bir ruhul amin. Ya kan wa innahu latanzilu. Yo ning Waqiah yo napa? La yamassuhu illal mutahharun tanzilum rabbil alamin. Nah mulane dawuh Mbah Mun kula ijek eling dawuh Mbah Mun niku anak cara kubu sebelah, mbok sebelah ndi ora ro. Iku nyekel mushaf, iku ra usah wudu. Mergo dekne iku berkepikiran la yamassuhu ilal mutahharun Quran sing ning loh mahfud. Quran yang di loh mahfud itu tidak ada yang menyentuh kecuali malaikat yang suci-suci. Jadi tidak ada hubungannya dengan praktek yang dilakukan manusia untuk megang Quran harus wudu. Cara pikirane mereka mereka sing ahli istihad ya maksudnya. Nak sing ning kene kan sanut, no? Ya iku cara pikirane mereka. Paham nggih? Tapi kalau jek eling dawuhe Mbah Mun, nak ulama-ulama tahqiq kaya saya Tabi Bakar Sato, saya Zaini Tahlan, cara berpikir orang ngono. La yamassuhu illal mutahharun iku pancen Quran sing Lauh Mahfudz itu yang megang hanya malaikat yang suci. Tapi ketika sudah di kita iku ra tanzilun, wis diturunno ke kita, mergo tanzil itu diturunkan secara sedikit-sedikit. Artinya itu sudah hubungannya dengan kita. Mergo nak sing ning Lauh Mahfudz itu jenenge ora kitab tanzil tapi fi kitabim maknun. Rungokno ya, jadi sing ning Lauh Mahfudz itu istilah resmine fi kitabim maknun itu bener lah ya masuhu illal mutahharun. Tapi kenapa kita wudu? Mergo ning mushaf sing kita pegang itu hubungannya dengan kita. Mergo tanzilum mirabil alam. Itu Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfudz? Di kita mergo wis ditanzil wis diturun. Nah, karena yang di Lauh Mahfudz saja malaikatnya harus suci untuk memegang yang di Lauh Mahfudz, maka kita nginduk ketentuan itu. Jika indukannya harus aturan suci, maka diturunannya juga harus suci. Paham ya? Akhirnya kita duwe adat utawa di hukum utawa di ketentuan nak nyekel Quran ngene apa? Wudu. Mergo Quran sing kita ini jenenge wis tanzilum mir rabbil alamin. Nah, bukti kalau itu Quran yang sudah turun di kita terus ana apa? Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Itu sudah bersentuhan dengan kita apa enggak? Sudah terus ana ayat apakah dengan Quran ini terus kemudian kamu melakukan pembohongan? Berarti Quran yang di kita apa yang di Lauh Mahfudz? Di kita karena Quran yang di Lauh Mahfudz tidak ada komentar macam-macam karena mereka tidak tahu. Paham ya? Di ben kira engko nang kowe didalili wong langsung mantuk-mantuk. Oh itu Quran yang di Lauh Mahfudz. Ya Quran sing di Lauh Mahfudz itu istilah fi kitabim maknun. Mulane kowe kudu seneng mbek ulama-ulama NU, sing alim-alim kudu seneng. Sing ora alim ya rasa mbok gedingi, tapi aja dinut. Sing alim ya disenengi, ya dihormati, dinut. Nah sing ora alim ya ya cukup disenengi tapi ora usah di bloyer nak fatwa. Fatwa apa? Tapi rasa mbok gedingi, gedhe wong mukmin kudu dosa. Tapi dukung wong bodho fatwa ya repot. Eling-eling ya. Dadi Quran sing di Lauh Mahfudz istilah apa fi kitabim maknun. Ing dalam kitab sing dilindungi. Lha iku status e la ya masuhu illal mutahhar. Iku sing di Lauh Mahfudz. Terus yang sudah turun di kita jenenge tanzilum rabbil alamin. Karena sudah ditanzil. Paham ya? Nah, karena yang di Lauh Mahfudz ada aturan la yamassuhu illal mutahharun, maka yang di bumi pun ada aturan la yamassuhu illal mutahharun. Meskipun mutahharun yang di ayat itu misalnya para malaikat. Paham dong ya? Nah, jadi itu setengah-tengah. Yo, itu setengah-tengah. Yo, rodok nganan, rodok ngiri. Pokoknya itu setengah-tengah. Paham ya? Tapi sampean kudu ngerti. Itu hukum ini ngerti ya. Jadi istilahnya tanzil, anzala. Saya rasa di Mas Darno. Yo, anzala, nazala, nazala. Berarti kita mau coba. Apa? Wa ma nazalal Qur'anu punuzilal Qur'anu. Wa mana zala ya? Wa utawi sabab kuma perkara nazala kan tumurun apa Al-Qur'anu Qur'an di ajli korona are sebab. Kasuali sa'ilin kau dine tako ya uskin tako au khudusi hajin utawa terjadinya barang sing anyar teko. Suma alam mengkongan nuli ngerti asiro anazilal Qur'ani saat temen turunnya Qur'an wa ala kismene ngatasi rong bagian. Kismun te sak bagian nazala tumurun apa kisam ibtidaan ing dalam kawitane. Wakit menutis yang sebagian nazala tumurun apa kisem akibah akiatin yang dalam sausi kejadian tertentu atau soalin utawa ada tanyaan tertentu. Wakit tata balan teman-teman neliti soal ulama-ulama al-kisma yang bagian athaniya yang kaping pindu. Wason nafulan podo ngarang sapa ulama fihi fil kismisani ngarang kutuban yang berapa kitab maksusatan kang khusus. Bayanu kang podo jelasno sapa ulama fihi yang dalam kutub. Jelasno al-ayati yang berapa ayat alati kang nazalat kang tumurun apa ayat bisa berbeda sebab anani sebab. Wabayani lan podo jelasno sapa ulama dalika sababa yang mengkona-mengkona sebab. Wastadu lan podo istihad sapa ulama fi fi bayani sabab istihad dan klan istihad balikon kang nemen. Wa asyharu mu'allafin utawi terkenal-terkenali barang sing dikarang fi hadal maudu itu kitab sing dikarang fi hadal maudu yang dalam ikhlas tema luba bunukul fi asbabin nuzul. Maknanya luba bunukul sarine ilmu riwayat fi asbabin nuzul yang dalam nerangno asbabin nuzul lil hafid asyuti kedua Imam Jalaluddin apa asyuti berapa menit? Iya yang diatur dul dul dul sordok lah bro cek 16 menit suwi itu moh menit 15 menit 16 menit menganggur menganggur pas ya pas ya itu tuh balik kayak santri emsak emsak kurang 4 menit buarang rokok kurang 1 menit woi cek oleh buarang wis diumum no suwit emsak woi kok ada waktu ikhtiyat antarane emsak sampai subuh aku zaman ngaji falak itu ikhtiyat 5 menit 5 menit berarti cek ono aduh mata narungnya ngono iku repot ngadepi santri diwamuk iku bocah pinter mergo di logika ikhtiyat dibarno ndlodro nah sing khusuk karuan jam 3 wis sikatan wis tahajud wis karuan bener cara ibadah tapi biasanya rapati roh hukum nah ikhtiyat iku leh ya jadi misalnya imsak jam 4 tuwit-tuwit jam 4 tuh hakikate imsak jam 4 menit bareng 4 menit mlebu subuh wis mlebu asline diikhtiyatno ben mesti mlebu tambahi 4 menit ya terserah lah ikhtiyat yo ora kok 10 menit wis subuh dul-dul bocah kok sembrono ngene lho tak warahi misale imsak iku jam 4 hakikate kan sing bener-bener isap kan 4:04 nak mbok gawe ikhtiyate 4 menit lah mestine nak imsak entek kan otomatis subuh. Berarti hakikate 4,4 wis subuh. Ben mesti mlebune diikhtiyatno neh ditambahi. Ben mesti mlebu. Akhire benas sufi wal imsak ana ikhtiyat 8 menit. Lah santri sing beling nyongkone 8 iku ikhtiyat kanggo imsak kabeh. Akhire rokok dibuak baru Allahu Akbar Allahu Akbar. Maksude kok sadan niku lagi itu. Nak duit-duit ijek. Rokok lho lah nak ngombe kudu mbok terusno panjenengan cara kula fatwa kula lah nak misale wis tengah ngombe terusno ora apa-apa. Mesti ora apa-apa iku standar Indonesia iku mesti ana wektu napa ikhtiar. Tapi masalah iso wae sing nuwit-nuwitno iku wis terlambat. Dong ge. Baru didelok, lho wis subuh, tuwit. Tuwite tuwit imsak padahal wektune wektu Lan cara kula nek ngombe iku gak keselek lereni. Enak ngombe iku ngombe faktor keselek terusno mergo darurat. Iki fatwaku ya. Wis setuju ya kena ora kurang ajar. Kadane wong tuwa ora nurut. Nak kowe ngombe keselek iku darurat. Paham ya? Permuangan gedang goreng gedang gorenge wates sing goreng ngombe ngamuk misalnya. Pak keselak kowe ngombe ana duit-duit imsak iku terusno ngombemu anggap wae jek ana wektu napa ikhtiar campur darurat ya iki kombinasi apa karena secara ilmu ketika diimsakkan itu sebetulnya belum imsak tapi nak kowe ikhtiari maknane iku ya normal kabeh keadaan normal kabeh kowe wis bar ngombe rong gelas cuma saking biasa wong rakus wae jadi tetap ngombe lha iku nak ana duit-duit lereni. Mergo iso wae sing ngebel iku wis salah. Dong ya. Iku setengah-tengah iku wis. Ya rondok goblok, rondok pinter, ya rondok ikhtiyat iku kombinasi. Karena kadang wong poso iku pancen medhit tenan. Maksudnya medhit ngene. Wis bar ngombe sak gelas. Kok ijo ana wektu iku eman agak nyelesekno pakanane to, Bos. Ngono kadang ya wis kiai tapi jenenge menungso. Ah jajal kiai wis kiai lah, wis kang ali ya wis kiai. Urung imsak karek sak menit terus ana gedang goreng sito misalnya. Pilihan mbok pangan mbok bar. Pangan mesti. Dari kok. Kiye-kiye latihan ini kan. Padahal efeke nak dipangan kan gak nyanda. Wetel lele akhire keselek iku. Iku waktu gale santri apa jamaah. Ijek rokokan, nganti imame takbir ijek rokokan, bar rokok dibuka bar takbir bluk ejek metu. Mergo ambe mlayu. Terus takbir, bar takbir bluke. Allah Karim. Ana sing lakone ngene. Ya akeh. Sunane sugo-mugo disupura pangeran. Delok donya iku seruwet. Ya sisane mung donga. Biyen nang waco. Ya dadi ikhtiyat iku sakjane ngono. Tapi dadi ikhtiyat iku ora kok ambek apa? Ambek imsak ambek subuh iku ora. Imsake entuk 4 menit, nggo memastikan subuh mlebu tenan. 4 menit ora kok 8 menit wae imsak kabeh iku ora. Tapi wong-wong ku milih 8 menit ku dianggep sembrono. Wis dong ya. Sini-sini wong ngaji aku redeng enak. Repot. Ana mbok simpolo dhewe. Sebaro iku sing keliru ya kowe ora aku. Mun kula tresna. Fawa itu ma'rifati sababin nuzul. Utawi iki bab nerangno faedhae sababin nuzul. Wa fi hadzal amal dan iku tetep ing dalam kula amal fawa itu utawi beberapa faedah jalilatun kang agung. Minha iku setengah saking fawaid ma'rifatu wajhul hikmati utawi ngerteni wajah hikmah al faisati kang dorong ala tasyril hukmi ing atase disyariatane hukum. Dadi wajah hikmah songko ngerti asbabin nuzul kamu tahu filosofi hukum itu mergo ngerti asbabin kayak gini lah misalnya asbabin nuzulnya robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina itu kan luar biasa betapa baiknya Allah kepada kita ada orang yang orientasinya ketika di tempat mustajab hanya minta dunia terus Allah mengkritik itu kowe aja muk kedonya njaluk dunya Allah mengkritik itu tapi hebatnya Allah baiknya Allah ketika mengkritik kita muk bakas dunya Allah tetap nyuruh kamu berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Artinya bukan berarti Allah ngeritik dunia terus muni, ya wis kedung akhirat tok ora usah bakas dunia. Makanya sebetulnya sifat kedunyaan itu tidak mesti buruk. Buktinya Allah menyuruh Rabbana atina fid dunya asal dilakukan orang baik loh ya. Lah iya kan durungan famana nasi mayakul Rabbana atina fid dunya terus wa malahu fil akhirati min wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya tok iku piye? Cek gobloke cara pangeran. Wong ning tempat mustajab kok mau njaluk donya. Iku cek gobloke. Lah hebate Allah ketika melarang itu malah wong ngendikan yo nak njaluk yo menisan yo donya yo akhirat. Lho saking apikane pangeran. Mesthi nak cara pangeran gak apian ning mustajab njaluk akhirat tok, ning donya kere ra apa-apa. Cara kowe kere jare apa-apa, kere yo lara tenan ngawur. Ya tapi pengenan api aneh ngono. Ketika ono wong jaluk donya tok malah dikandani lho la opo ke njuk donya tok wong ning tempat mus muni wae robana atina fid dunya nah wa fil akhirati hasana terus wakina adaban lu kan enak kan akhirnya ono sing pantes tajep yo menisan nak donga yo jaluk donya yo jaluk akhirat yo rasa mlebu neraka nek iso iki langsung wakina adaban Jadi lah akhirnya kita akan ngerti betapa baiknya Allah. Asbabun nuzulnya karena seperti itu. Ada orang ketika di multazam hanya orientasi itu ngoh jaluk dunia. Sampai Allah delingno, laopo. Maksudnya laopo cek rugine kuwe wong ning tempat mustajab kok jaluk hal sing sangat apa terbatas dunia itu maknanya sangat mbok donga menisan robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah gitu. Nanti bener bahasa Masari nah dan ini donga sapu jagat. Mulane ki NU ora usah ngapalo donga akeh-akeh sing ngamini kesel. Isi kuwais robbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Sampun alhamdulillah rabbil alamin. Iku aman. Tapi kan wong kuatir darani goblok kan. Dungane sithik mesti ora wong alim kan. Akhir kan ibu-ibu suwi. Padahal tambah suwi tambah ribet kan. Kula jarang donga suwi. Andalan iso rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah baqina adzab. Dong ya, jadi betapa baiknya Allah ketika mengkritik orang yang berdoa rabbana atina fid dunya hasanah itu ora kok ngritik jaluk fit dunya hasanah tapi dikritik wong wis ning tempat mustajab kok jaluke hal yang terbatas kon jaluk menisan iku fit dunya hasanah wa fil akhirati yo hasanah terus nek iso ya waqina napa ada benar tapi kita ora yakin kena waqina ada benar kita ku kelah de yakin Mas kudu koyoke kudu jeblok sik yo aja ngono pangeran niku maha rahmat iso wae selamat enak wae tetep diwaca waqina yo dijiwahi waqi lan kula aturi ngreksa panjenengan nek ing kita ada benar ing siksa neraka. Kalau nak dungo ya tak jiwai. Neraka ni ku gampil gusti. Apapun jauhnya neraka itu jenengan kalau nerbangkan hamba-hamba pilihan jenengan set. Sampai ning swarga ono pertanyaan. Mau ke liwat di? Mau liwat di ngerti-ngerti ning swarga. Kau gak liwat neraka blas. Loh gak roh. Mergo terbang. Lah nak kenalan bik kowe kan repot. Loh kok ning swarga? Ning ndi wingi ora ono. Ora ning neraka. Dadi ono wali ketemu wong biasa. Sing biasa ning neraka suwi. Kok ilake liwat di. Ya ora roh kok ngerti-ngerti nek surga kalbar kil khatib sret terus tok swarga. Sing sitok neraka sih. Ya pengalaman sing iku mesti nek sing. Tapi ning bab iki aja golek pengalaman cah ya. Ya nek gak iso bali. Gak iso repot wis. Ora iso munggah. Pokoke kudu ndonga apa waqina. Iku jiwai tenan. Biasane ora santri-santri atina fid dunya hasanah tenanan. Kok bayang di duit, di mobil, di bojo ayu bareng wakil, nah ada benar ya gak dijiwai, padahal itu yang penting ngawur ya, ini rokok loro lho lho kita iling nomu pengurung loro ini rokok loro, ngawur ya ngerawa enak ya ya wong diceblok non rokok tak dudono ya itu ceblok ini ngisor ngeteni 70 tahun saking jeronin rokok, itu nak watu diceblok no. Itu dok ngisor ngeteni coba bayang no tok coba jajal terus itu iso bayang no, kayak menek nah, seblak kan perwatulah, terasa rasa melebus pokoknya dungu wakina bulan baleni pas mangan ya, barik lana fima rusak tanah wakina kalau pakanan itu paling potensi ada haramnya ya pakanan itu ada potensi banyak apa haramnya, dan itu yang menjadi kekuatan kita makanya kita alhamdulillah kaya opo api Kanjeng Nabi wong barang potensi salah sak obate sak solusine diwarai yaiku apa barik lana fi marzakana wakin jadi pak makanan kita kan potensi tidak berkah mungkin sebagian dari riba dari subhat misalnya kira riba nyuwun sewu kadang sing ngekeki kuwe riba sing ngekeki kira riba dhuwur-dhuwuran riba kan kita tidak pernah tahu kadung campur kaya ngajimu ini lho golek ilmu apa ngindari masalah sing roh ya sapa apa hiburan wisata religi waduh. Saiki kiai kok kula niku korban kula sering ditamu rong bis telung bis. Digedhingi wong niat sowan kiai. Ora digedhingi jebule melok paket wisata. Terus piye gitu dadi? Cara kowe dadi kiai terus. Yo wis ben ngono. Wa minha lan kus tengah saking fawaid. Wa minha wa min fawaida sing jalilah annahu anna sababan nuzul iku tarikun iku dalan kawiyen kang kuat fi fami ma'anil qur'an ila ma'ani ma'anil qur'an pun ngrona dan riyen terus Thank you. Bismillahirrahmanirrahim wa minha wa minal fawaid annahu anna sabab iku tarikon iku dalan kawiyan kan kuat fi fahmi ma'anil Qur'an ing dalam memahami pira-pira maknane Qur'an. Mergo li ana lima qur'an sate ngerteni bisa babi kelawan sebab iku yurisu iku iso jalari apa al ilmu bisabab jalari al ilma ing ngerti bil musabbabi kelan barang sing disebabi. Terus kados tahun-tahun kemarin kula nak recep berikutnya nu libur nggih kula. Kalau libur ngaji teng mriki tapi tetap ngaji teng omah sembrono wong ya. Anggap terus kiai kok libur gitu tetep. Yang jelas biasanya rejeb niku khale bapak terus kalau mutolaah kangge persiapan Ramadan. Biasanya Ramadan niku kula mun boten niku mun ngaos teng pondok. Soe kula suwun ampun gampang nyimpulno dawuh Allah, dawuh Rasul termasuk dawuh ulama. Karena ilmu itu jelimet apa? Jadi yang menurut menurut ulama itu sifatu matkhin, kadang cara wong awam diarani sifatu napa zammin. Kayak tadi era dulu wong muni seneng wong wedok, zaman wong soleh-soleh itu dengan makna positif. Mergo ya mereka tidak zina, tidak pacaran tapi nganggep wong wedok aset pemberdayaan umat. Nah, Imam Syafi'i ngendikan apa? Al ummu madrasatul ula. Madrasah pertama itu ibu. Padha wong dhisik muni kedonya niku apik, mergo maknane napa? Dinggo alat berju. Saiki dunya wis ubah dadi kadang lah wong alim wong sing bahasane ikhtilat campur-campur mergo kadang terdikte bahasane ulama dhisik kang sering sinau kadang kegawa zaman ngomong ala cah milenial jadi gitu lah yo maksude ben sampean ngerti dadi ilmu itu enggak segampang yang sampean apa bayangkan di mau koyo mulane Nabi nanti ngendikan wa khubbiba ilayya min dunyakum atibbu Wanis itu kan komunitas wong soleh seperti itu ya soleh betul karena memang dengan makna apa posisi terus waktu rotu ini fi solat seneng tuh nak solat saya giga waduh wae mangan kok sadan turu lagi lah tanak-tanak itu kurung wadan bi waduh lagi turu kok wes badingno kanjeng Nabi jadi Nabi kanggur kurung wadan arifna ya bilal ayo cepet nang adan bilal aku kepengin istirahat jadi solat itu udah agak istirahat. Jadi kan Nabi nak banyak masalah iku mlebu metu. Maksudnya ra mikir utang, mikir umate ra mikir. Lha iku anggere bali alis notok tok tok tok tok as-shalat ya Rasulullah. Nabi sopo nang itu. Arihna ya Bilal, arih ngeke istirahat sira nak kita ya Bilal. Jadi salat itu dagem istirahat. Sopo nang nabi salat. Kon ngono ta? Ya ra ngira iso ngono. Ya pantese ra ngono ora nabi. Serasa dijerok-jerok. Al-Fatihah. Thank you.